Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Imam dan juga yang dikasihi penceramah jemputan pada malam ke-19 pada malam ini, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ali yang jauh datang dari Sabah, yang berbahagia Ustaz merupakan mantan timbalan pengarah Jabatan Agama Islam Sabah yang puluhan tahun kerja-kerja dakwah di Sabah dan juga telah mengislamkan hampir 8,000 orang. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, lapangkan fikiran, lapangkan dada, sama-sama kita mendengar ceramah ataupun tazkirah yang bakal disampaikan pada malam ini oleh Yang Berbahagia Ustaz. Dengan itu, pihak majlis menjemput Yang Berbahagia Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih kepada saudara pengacara majelis yang saya muliakan, pengurus di badan masjid dan seluruh ahli jabatan kuasa yang saya kasihi dan saya muliakan, Tuan Imam dan Tuan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, saudara-saudaraku yang kukasihi, muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya, kalau izinkan saya duduk, boleh. Bila saya sampai di Kedah pada tahun 2009, dua hari bulan Julai, ketika itu saya mau mendaftar anak saya di UITM Bukit Martanyang Pulau Pinang. Ada orang tahu yang saya datang di Kedah. Dia tangkap saya, jumpa di pusat zakat. Dia kata, "Ustaz, tolong bagi makluman kepada saudara-saudara kita yang sempat mendengar Ustaz datang di Sabah ini, jadi Kedah ini." Apa yang saya mau cakap? Tolong bagi tahu mereka yang Ustaz telah mengislamkan orang seramai 7,500 orang. Saya jawab sama sahabat tadi, tidak guna saya sebut itu 7,500. Kalau tidak ada yang tolong sama saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, nama saya Ali, pelik sikit ya. Oke, kata pelik sikit nama Ali. Ali Cius bin Agun alias Muhammad Daud. Bangsa saya tidak tahu, sebab bapak saya dusun sungai campur dengan dusun Tambunan. Mak saya murid Pensiangan Tagul bercampur dengan murid Kalimantan. Lah, macam Nescafe campur susu lah, tapi manis juga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, boleh pahamkah bahasa saya? Boleh ya, sebab kalau saya hampir dengan orang Kedah ini, saya tak boleh cam dia punya bahasa, terlalu cepat. Kadangkala adik saya Fazlan bercakap sampai 4 kali dia ulang dia punya cakap baru saya boleh paham. Sebab itu pada kali kedua ini saya memohon kepada sahabat tadi, dia tinggal di Merbuk, Ustadz saya kata, ada tempat ke muka saya ini kalau saya pergi di Kedah. Untuk apa? Kalau tidak ada mungkin saya terpaksa. Inilah kali terakhir saya mengatakan saya terpaksa berundur daripada mengerjakan kerja-kerja dakwah. Ustadz itu kata, tidak apa, kita cari sahabat. Alhamdulillah, jumpalah seorang sahabat bernama Ustadz Hamzah. Dia kata, Ustadz, kau kena datang di Kedah dan nanti tiket saya bagi. Mujur dia cakap begitu. Kalau dia cakap, Ustadz datang ke Kedah sekian-sekian hari bulan, pitam saya. Nah, cari duit beli tiket gimana? Saya disingkir daripada jabatan Ahli Ilmu Agama Islam Negeri Sabah gara-gara terlalu aktif berdakwah. Di sana lain. Kalau orang itu terlalu aktif, disekat. Terlalu lembab, dikutuk. Sebab itu selepas saya belajar di Sekolah Menengah Arab Pasir Mas Kelantan pada tahun 80, saya tidak ada kerja apa-apa. Saya pikir balik, bagus mungkin kalau saya berdakwah. Dari umur saya 18 tahun lah saya berdakwah, sehinggalah pada hari ini, kalau saya nak sebut, umur saya sudah 49 tahun. Agak-agak berapa tahun itu Pak? 49, kalau kata Nabi, umri ummati baina sittina wa isri, umur umatku daripada 60 hingga 70. Jadi saya ambil yang 60, 60 tolak 49, tinggal 11 tahun lagi. Kalau saya tinggalkan dakwah berapa sayang. Sebab itu sahabat itu mengatakan, Ustaz, kadang-kadang dia panggil saya imam. Sebab di mana-mana tempat saya jadi imam, saya juga ustaz. Kalau pergi di Kedah, enggak payah sebut pasal ulama, pasal faham ulama, pasal hadis, pasal Quran, enggak payah. Bagi tahu saja mereka bagaimana suasana umat Islam di Sabah, supaya semangat mereka itu jadi kuat. Hari-hari mengatakan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi orang Islam di pedalaman sana tidak dipedulikan. Saya pernah dengar satu riwayat mengatakan, celakalah orang yang tidur nyenyak sedangkan dia punya jiran, dia punya saudara masih dalam keadaan kelaparan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apabila saya sampai di, bila saya dilantik oleh Majelis Agama Islam Sabah sebagai Imam Korea pada 1 hari bulan Januari 1990 dengan allowance RM240, saya mulakan kerja saya secara aktif. Saya masuk di kawasan Nebawan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu baru pertama kali dengar ini nama daerah ya. Pensiangan ialah bersempadan dengan Kalimantan Indonesia. Dari pusat pentadbiran lama daerah Pensiangan ke Sembakung ke Kalimantan 45 menit ikut jalan bot. Tidak ada jalan raya di sana. Pada tahun 1963 Sabah masuk Malaysia. Sabah tercari-cari. Agama resmi di Sabah mau pakai agama apa? Sebab itu pemimpin pada masa itu yang kira yang nomor satu di Sabah, Tun Datu Haji Mustafa bin Datu Haji Harun alaiarham, minta sama kerajaan Arab Saudi, bagaimana kita nak dapatkan hati orang-orang di Sabah ini supaya ikut kepada Islam, dan bila Islam majority, Islam menjadi agama resmi. Akhirnya dibuatlah pengislaman beramai-ramai. Saudara-saudara sekalian, agak lain kalau mengislamkan orang itu untuk tujuan politik dengan mengislamkan orang untuk tujuan ibadah, tidak sama. Dikumpullah orang-orang yang majoritinya berbangsa murut di tengah padang, bukan dalam masjid, masjid pun tidak ada, apalagi surau. Dikumpul di tengah padang, kemudian seorang ustaz berdiri di hadapan. Aman-aman inan-inan pahaka-pahaka kau-kawi, itu bukan bahasa Arab, itu bahasa murut. Pak Imam jangan salah tafsir ya. Semua angkat tangan, tunjuk ke langit, dia kata. Ada di antara saudara-saudara itu, kenapa mau tunjuk di langit? Ya sebab Tuhan di sana. Baru disebutlah Ustaz, asyhadu an la ilaha illallah, semua ikut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekali. Jadi sekarang aman-aman, inan-inan, kamu sudah Islam. Kamu datang pergi konter depan sana, tulis nama kamu, kemudian kamu akan dibagi topi songkok, kain pelikat, duit 25 ringgit, ikan sadin, bukan yang besar, yang kecil. Sekarang kamu sudah Islam, sudah diislamkan, dikasih biar. Jadi catatan nama itu yang diambil dan dibentangkan di Dewan Undangan Negeri, maka diisytiharlah Islam sebagai agama resmi. Alhamdulillah. 75% umat Islam di persiangan daripada suku kaum murut. Suku kaum murut ini saudara-saudara sekalian, kalau setakat ini alhamdulillah, tapi pada tahun 80-an, 90-an, subhanallah. Saya ingin menceritakan satu peristiwa. Saya kata, saudara duduk di kampung sudah berapa lama? Dia kata, sejak saya lahir, sekarang sudah umur 25 tahun, belum pernah pergi bandar. Saya ajak, betul atau tidak? Ajak. Sampai di Kota Kinabalu, dia tengok. Siapa yang buat ini batu begini besar-besar ini? Sedih hatinya. Malaysia sudah lama merdeka, tapi otak orang-orang sebelah pedalaman masih ketinggalan. Sampai balik di Sabah, di daerah saya, syukur dia kata, saya sudah sampai di Kota Kinabalu, saya sudah sampai di KK. Satu lagi tempat saya mau pergi Kota Kinabalu. Padahal KK dengan Kota Kinabalu itu sama. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insya Allah kita akan coba percepatkan, jangan terlalu lama. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang penat-penat, susah mau tunggu lama-lama. Jadi saudara-saudara sekalian, selepas tahun 2000, saya minta sama Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah supaya saya ditugaskan di daerah Nabawan. Sebab ada desus-desus, saya dengar salah tiga daripada kaki tangan Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah di daerah Nabawan mengugut untuk keluar daripada Islam. Saya tertanya-tanya, kenapa? Apa mereka cakap lagi bagus kami dalam Kristen daripada duduk di dalam Islam? Sebab kami tidak dipedulikan. Saya minta sama pengarah supaya saya dipindahkan. Apa dia kata? Imam boleh pindah di Nabawan, tapi jawatan imam tetap imam, dan imam tidak akan dibayar gaji atau elaun untuk menjalankan tugas sebagai pegawai pembangunan atau pegawai Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Sabah di Nabawan. Saya kata tidak apa-apa, sebab saya datang di sana bukan untuk mau dapat duit, saya mau selamatkan orang Islam yang ada di sana, dan orang itu memang sahabat karib saya. Dia kata, pergilah. Saya pergi di sana, dibersihkanlah pejabat yang tidak pernah diperdulikan. Saya tinggal di belakang masjid. Nama di dalam di pintu sana, Ustaz Alicius bin Agud, penolong pegawai tadbir agama, Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah. Tapi tempat tinggalnya, ya Allah, ya Rabbi, paham-paham saja. Saya tidak pikir itu. Langsung saya bekerja sama dengan seorang sahabat daripada Kelantan, dan ada satu orang daripada Kedah dan Pulau Pinang. Kita buat satu program dan kita jalan di pedalaman sana. Sebelum itu, pegawai daerah selaku pengurus badan dakwah mengatakan, "Mam, tolong cek itu daftar orang-orang Islam di kawasan Pensiangan." Berpandukan kepada jumlah oleh pihak pembanci penduduk, saya pergi di pejabat banjian, cek, daripada 75% yang tinggal tak sampai 5%, jadi murtad habis. Kita tengok kad pengenalan Islam, kamu Islam? Tidak. Kenapa ada Islam? Saya pun tidak tahu, itu pegawai pendaftar yang tulis. Mau kamu masuk Islam? Kalau Islam itu bagus, saya ikut. Barulah kita pojok balik. Alhamdulillah, pada tahun 2006, selepas dibanci balik, daripada 5.000 catatan yang ada di sana, dapatlah saya Islamkan sebanyak 7.000 lebih orang. 7.000 campur dengan 12, 7.000 campur dengan 5 jadi 12. Sekarang alhamdulillah sudah naik pergi angka 17.000. Masa Allah hadiah sekat. Pendakwah kita terlalu kurang. Ada pendakwah. Di Keningau ada pusat latihan dakwah. Sekali keluar yang daripada penuntut-penuntut di sana, sekali lepas daripada pihak kelas tafaku yang lu lepas 3 tahun kursus di sana, pulang kampung ada yang potong getah, ada yang jadi nelayan, ada yang tanam kelapa sawit, ada yang buka ladang. Tidak ada yang jadi pendakwah, sebab tidak dilantik oleh jahil. Kalau dilantik oleh jabatan agama pun hanya sekadar 2 orang, 3 orang, mana cukup. Dapat saudara-saudara bayangkan, saya satu orang yang ke hulu, ke hilir, ke hutan, tidak tahu lagi macam mana. Kalau nak dengar dengan jelas, boleh jumpa mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kenal dengan Al-Ustaz Abdul Halim Abbas. Ini orang yang selalu ikut saya. Ustaz, dia kata, kita masuk pergi kampung, boleh? Kereta Ustaz apa? Pacuan 4 roda kah, Pak? Tidak, memang 4 roda dia memang 4, tapi pacuannya 2 saja. Ustaz berani kah kalau kita turun bukit nanti kepalanya naik balik ke atas? Betul kah ini, Mak? Betul. Di sini saya nampak lubuk raya, di Sabah tidak ada. Yang saya dengar banyak di sana hantu raya. Di sini bagus. Orang datang pergi di sini disambut, kemudian dilayan, Allahu Akbar. Kalau di sana bukan disambut, orang lari. Oh, ini pakai serban, ini dia kata bahaya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ceritakan semua ini agar supaya semangat umat Islam yang ada di Sabah ini dapat bersatu dengan umat Islam yang ada di Semenanjung ini, supaya mereka terus berpegang kepada Islam. Cabarannya terlalu kuat, saudara-saudara. Bila mereka dengar saya datang dan saya ada rekan di Semenanjung, satu daripada pihak Kristian SIB Sidang Injil Borneo, salah satu daripada pemimpin dua, pemimpin nomor dua mereka, tahu yang saya selalu datang pergi di Semenanjung, di Johor, Pulau Pinang, dan kali ini di Kedah. Daripada Johor dia pindah di Pulau Pinang. Orang ini nomor dua, pemimpin nomor dua gereja di pedalaman Sabah. Dan dengan saya, dia ada hubung kait dengan saya, disebab dia adik mak mertua saya. Jadi dia itu pak mertua saya. Tak lama selepas itu, adik ipar saya duduk di Johor, juga seorang gembala, yang itu perempuan. Ambil ini sebagai perbandingan. Mereka datang di Pulau Pinang, dibayar elaun sebanyak 5.000 ringgit. Yang di Johor, oleh karena dia masih bujang, pada masa itu, dia dibayar sebanyak 2.000 ringgit, elaun rumah 500, elaun perjalanan 500, dan elaun nafkah dia 500. Jadi semua dia 3.500. Yang saya tak sampai 100. Di Nabawan, saudara-saudara, Persiangan, tidak sama dengan di Kedah. Sungai Petani saja pun saya tak dapat kira berapa buah surau dan berapa buah masjid. Tapi kalau di daerah Persiangan, satu daerah itu masjid satu buah, kalau saya tengok hampir sama size besar ini. Masjid daerah sudah itu. Surau 8 buah, tapi gereja besar 3 buah. Yang gereja kecil-kecil 65 buah. Mereka menghadapi Islam terlalu susah. Sebab Islam diam-diam orang datang masuk Islam. Orang kita diam-diam, orang yang bukan Islam datang, "Ustaz, saya punya bapak tidak tahu hidup, mau hidup lagi kah tidak itu, tolong memang, sebab saya tahu orang Islam ilmunya hebat." Kita minta kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau bagi kepadaku kekuatan, tolong sehatkan orang ini. Baca ayat kursi 3 kali, yakin, kasih minum. Tapi awas, kamu tidak boleh lagi makan daging babi, tidak boleh lagi minum arak. Kalau kamu langgar 2 pantang ini, 1 keturunan kamu akan mati." Oh, dia kata, daripada tidak makan, bagus, kita masuk Islam. Nah, begitu. Yang sebelum saya datang ke Kedah, seminggu yang lepas, seorang guru perempuan, Imam, dia kata, "Saya sudah jumpa dukun, saya sudah jumpa tepekong, saya sudah jumpa dukun daripada Jawa, daripada Bugis. Tolong selamatkan rumah tangga saya." "Tapi tidak boleh juga." "Imam, boleh kan, Imam?" Saya kata, "Macam mana? Kamu itu kan Kristen. Balik-balik sudah kamu jumpa Father. Macam mana cakap Father? Father kata tak boleh selamat. Saya sudah bayar 5.000, tapi Father kata tak boleh. Boleh kah?" "Boleh. Tapi kamu sanggupkah terima dia punya pantang larang?" "Macam mana, Mak? Seumur hidup tidak boleh makan daging babi, tidak boleh pakai yang seksi pun tidak boleh. Dia perempuan." Dia kata, "Daripada saya punya keluarga bertaburan, bagus saya masuk Islam sajalah, Imam." Dia pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam, 3 hari selepas itu suami dia menyusul dan masuk Islam. 1 minggu yang lalu. Dulu Nabawan cuma ada Islam dan RC, Roman Catholic. Saya paham dengan Roman Catholic sebab pada tahun 65 saya belajar di Saint Gabriel Kampung Ansip, gereja Saint Gabriel Kampung Ansip selama 3 tahun. Saya kenal betul dengan agama Kristen, ERC. Dia buat nyanyi, semua anak-anak orang kampung ceronok dengar menyanyi, datang ke gereja. Jadi saya pikir macam mana mau bersaing dengan mereka. kita pun buatlah nyanyi, mudah-mudahan nyanyi tidak salah. Emang di sini saya belum dengar orang berselawat secara lagu-lagu, boleh ya? Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Aku pergi ngaji lagi besar pahalanya daripada sholat seribu rakaatnya. Alhamdulillah, lepas disadarkan itu lagu yang datang ke masjid, yang datang ke sekolah, jumpa dengan ustaz, hampir-hampir kosong gereja. Bukan alang-alang hebat selawat ini. Oleh karena mereka tidak dapat bersaing, Kristen dipecahkan, timbullah SIB. Mereka tengok ada lagi surau yang terbaru di sebuah kawasan perkampungan, mereka pecahkan lagi SIB, jadi SIP sudah 3. Mereka tengok banyak anak-anak orang kampung yang keluar di daerah itu dan pergi belajar agama, mereka pecah lagi, timbul lagi satu Kalvari. Mereka pecah lagi, timbul lagi satu Krismatik. Timbul lagi satu Seven Day Advantage. Timbul lagi satu Yesus benar. 7-1. Saudara-saudara, kalau ingin tahu, pada satu hari bulan Ramadan, satu persatuan yang disebut Persatuan Siungan Mai, keluarga besar di Nabawan, dia minta, "Imam, dalam persatuan kami ada biro agama Kristen yang tidak ada biro agama Islam. Imam boleh masukkah?" Saya tanya, "Dalam keluarga besar ini banyakkah tidak Islam?" Imam dia kata ada 40% adalah Islam. Jadi kalau tidak ada yang memimpin mereka, susah. Dalam kelompok persatuan ini, penasihat dia dipanggil, kalau di sini biasa panggil penghulu, ya. Ada orang panggil, kalau dia di gereja sana disebut pastor. Selepas pastor baru dia panggil gembala. Jadi mereka ini ada pastor, ada 2 orang gembala di dalam persatuan ini yang mereka mau tarik saya. Ketiga-tiga ini pernah bagi tawaran kepada saya untuk jadi penasehat agama SIB dengan gaji 7.000. Saya kata, "Tidak apa, gaji saya 240 pun tidak apa." Dia kata, "Mana cukup, anak kamu 7 orang, walaupun istri kamu masih 1 saya kata, "Iyalah, yang 240 itu saya terima di dunia, tapi kamu tidak tahu yang saya akan terima berapa banyak di akhirat nanti." Ah, mereka diam. Insya Allah, saudara-saudara sekalian, sebab itu semangat ini saya bawa di sini, gara-gara saya sudah hampir putus asa. Ada dua orang saja suami istri yang selalu datang di Sabah dan datang ke daerah saya, Ustadz Halim Abbas dengan istri dia Ustazah Rosnani. Ini yang selalu datang ikut saya masuk ke pedalaman sana. Kalau terpaksa tidur dalam hutan lah, almaklum kereta proton mau masuk di jalan gerabel sana. Yang mereka ini yang pihak Kristen, setiap minggu mereka masuk dengan cara konvoy 20 hingga 30 buah pacuan 4 roda. Yang saya pakai proton 1.2. dan protonnya 3 hari bulan 9 pihak bank sudah bagi amaran ditarik pasal gantung CCM 5 bulan. Sebab itu saya hampir putus asa. Tapi alhamdulillah sahabat kita Ustaz Hamzah kata, "Mam, kalau kau sudah datang di Kedah, semangat kau akan naik balik. Pasal di sana satu kali jemaahnya bukan alang-alang." Oh ya, memang betul. Bila saya datang di sini, jangan bilang masjid, surau pun sudah berimpit-impit. Kalau di sana banyak yang mengganggu. Pernah satu kali kita sedang sholat terawih di sebuah kampung, tutup semua pintu. Allahu Akbar, berbau, masuk. Sekali pusing tengok semua, anak babi dilontar dalam masjid. Amacam. Tapi kita gunakan satu sikap toleransi yang betul-betul toleransi. Biasanya Allah akan tolong. Sebagainya mana pernah satu peristiwa ketika kita sembahyang, tengah sembahyang Isya, dari masjid, dari luar itu dilontar dengan tulang babi, masih ada isi lagi, dilontar 2 potong. Jadi kita cuma ambil, pindahkan, mintalah ya Allah ya Tuhanku, lindungilah kami dan bukalah pintu hati mereka. 3 hari selepas itu ada di antara mereka sakit, datang jumpa, "Mam, kami minta maaf atas perbuatan kami, kami yang lontar tulang babi di sana. Kita buatlah jual mahal, kita tidak boleh buat apa-apa sebab penyakit itu Tuhan yang bagi kepada kamu." "Tapi imam boleh minta sama Tuhan." "Ya, tapi kalau Tuhan tidak mau bagi macam mana? Dia cuma bagi kepada orang-orang yang beragama Islam." Dia pulang, petang dia datang, "Mam, kalau saya masuk Islam boleh?" "Hai mam, Islam kan." Ini saudara-saudara sekalian, saya akan bercakap sampai jam 10.50 menit saja. Kalau ikut betul sudah terlewat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, siapa-siapa saudara-saudara yang pernah sampai di pedalaman Sabah, tahulah keadaan bagaimana bentuk muka bumi di Sabah, kawasan pedalaman. Dari Kota Kinabalu kita akan melangkau Banjaran Kroker yang disebut Kimanis. Kalau siapa yang tidak pandai atau tidak pernah naik bukit, jangan. Kadangkala orang naik kereta boleh terbakar, turun pun boleh terbakar. Jadi karena pakai lesin orang sana, jangan pakai lesin orang sini. Itu satu. Dari Keningau kita jalan ke Nabawan. Oke, selamat sekarang, oke bagus. Jalan sudah aspal. Dari Nabawan ke Pengkalan yaitu Salung. Dari Nabawan ke Sepulut masih aspal. Dari Sepulut ke Pengkalan. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kereta Proton jangan harap dia dapat balik. Memang tinggal di sana. Kalau mau angkat pikul. Sampai di Salung naik bot. Naik bot turun ke terus ke bawah sampai daerah kecil Pegalungan. Daerah kecil Pegalungan ada sebuah surau yang dulu di sana langsung tidak ada Islam. Tapi alhamdulillah setakat ini sudah ada 380 lebih orang. Masalahnya terlalu sukar untuk datang untuk memantau mereka. Nah, jalan pergi sana saudara-saudara sekalian, dari Keningau ke Salung kita kena bayar RM35 tambang kereta, pergi balik dah 70. Dari Pengkalan kita kena bayar tambang bot dari Pangkalan ke daerah kecil Pegalungan RM80 sekali jalan, pergi balik dah Rp160. Jadi apa yang kita nak bawa dengan saudara-saudara di sana? Sedangkan daripada pihak Kristen, mereka bawa gula, mereka bawa beras, bawa Milo, minyak makan, kopi. Yang kita, apa yang kita bawa? Telur. Nggak payahlah dia kata. Cara Kristen nak Kristen kan orang Islam senang. Dia masuk di tempat yang kita tidak boleh sampai, yang susah kita mau sampai. Dia masuk ini minggu, dia jumpa, kamu Islam kan? Ya. Ada orang-orang daripada jabatan atau pada orang Islam datang ke ziarah kamu? Tiada. Macam mana juga. Tapi susah juga ini yang kawan-kawan yang saudara-saudara lain kami bagi, kami tidak bagi sama kamu, tidak bagus, dia bagi. Dia bagi beras, dia bagi gula, dia bagi apa-apalah, roti. Minggu depan dia datang lagi, dia bagi. Tak payah ada kata bukan, saya suruh kamu masuk Kristen. Sampai 5 kali, 6 kali, tidak ada juga daripada pihak kita yang datang. Saudara tadi kata, daripada kita tunggu-tunggu orang Islam lain pergi ziarah sama kaca, tidak ada, bagus kita ikut dia. Begitu cara dia. Nah, saudara-saudara sekalian, tinggal 1 menit. Itulah sebabnya secara pribadi saya berani datang di tempat yang bagi saya kalau saya berceramah, grade saya itu grade yang ke-7. Tidak layak saya berceramah di sini. Tapi ada satu semangat yang perlu saya sampaikan untuk menzahirkan apakah yang kita doakan selama ini sudah kita laksanakan atau tidak. Saya tengok selalu kita baca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kadang-kadang ada dia tambah al ahya'i minhum wal amwat. Kadang-kadang ada dia tambah fi kulli makan. Betul kan, Imam? Pada setiap tempat. Jadi kalau setiap tempat termasuklah persiangan. Itu yang saya bagi tahu di sini itu. Bapak-bapak sekalian, terpulang kepada saudara-saudara sekalian, siapa yang mau datang ke Sabah boleh, tidak ada masalah. Tapi terus terang saya katakan, hawa di Sabah dengan di Kedah tak sama. Di sini bau padi, di sana bau hutan. Dan yang terakhir, tuan-tuan, sebelum saya akhiri tazkirah saya ini, saya ingin sampaikan pendapat-pendapat daripada pihak padri, daripada pihak pendakwah-pendakwah Kristen di depan saya. Apa dia kata? Ustaz tidak ada kerja. Sekarang Ustaz cuma jual-jual baja saja. Kalau laku, Ustaz ada bikin beli minyak kereta. Kalau tidak laku, macam? Saya kata, rezeki daripada Allah, bukan dari siapa-siapa. Sayang, dia kata. Kalaulah orang-orang Islam ini cakap dia ini ya, kalaulah orang-orang Islam ini sama dengan orang-orang Kristen, memang kami kalah. Saya kata, apa yang sama dia? Orang Kristen setiap minggu kami tetapkan 10%. 10% itu apa itu? Islam dia kata bayar zakat 1 tahun 1 kali. Kami 1 minggu 1 kali. Gereja terbesar di pedalaman dijaga oleh 9 orang ahli koperat. Tapi masjid tidak ada. Tidak ada. Dan yang kedua dia kata, kalaulah pendakwah-pendakwah Islam ini tidak takut dengan babi dan anjing, lama sudah kami gulung tikar lari seluruh orang Nabawan akan masuk Islam. Itu saudara-saudara sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan khusus kepada yang saya muliakan saudara pengurusi, Tuan Imam, Bapak-bapak Haji, Ibu-ibu Haja, saudara-saudaraku sekalian. Balik kita ke rumah. Apabila kita menyebut dan kita mendoakan orang Islam, bayangkanlah kami di Sabah, agar supaya kami terus kuat dan tidak akan mudah diganggu-gugat oleh pihak Kristen. Kita tidak mampu untuk bersaing kalau bertarung bergantung kepada material. Kita cuma ada semangat, dan semangat itu kalau orang Sabah saja payah. Sebab itu semangat itu kita akan bawa di sini, dan insya Allah di setiap tempat saya akan sampaikan, dan saya akan bawa semangat ini, dan saya akan sampaikan kepada saudara-saudara di sana bahwa orang-orang Kedah sudah dengar, orang-orang di Kedah sudah tahu apa masalah yang kita hadapi di Sabah. Insya Allah, mudah-mudahan saya sampai dan saya tidak akan lupa. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri tazkirah saya, 10 jari saya pohon banyak-banyak keampunan. Memang begini cara saya bercakap. Ada orang cakap, Imam, cara kau bercakap ini cara orang Samsing, terlalu kuat kalau kau bercakap. Tapi saya mau kasih slow, tidak boleh. Sebab memang begitu cara saya bercakap. Yang kedua, kalau ada tersilap dan terkasar, saya minta ampun dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ketiga, kalau kedatangan saya ini menserabutkan saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya minta ampun dan minta maaf. Dan yang terakhir sekali, saya telah diamanahkan oleh seorang sahabat, kalau saya tidak silap, saudara Muhammad Faslan, dia kata, Mam, sebelum tazkirah diakhiri, Imam tolong sampaikan kepada saudara-saudara, mana tahu ada yang sudi membeli sampul surat. Ini kata, satu sampul ini harganya 2 ringgit, tujuannya ialah untuk membeli dan menderma. Ya, siapa-siapa yang ingin boleh ambil di sini, dan duitnya boleh diserahkan kepada saudara Fazlan atau serahkan sama saya. Ya, setakat itu yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan kalimah yang mulia, aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Imam Ali daripada Sabah, dan kita dengar bagaimana susah periknya perjuangan menegakkan agama Islam di negeri Sabah. Jadi pada malam ini, kesempatan yang ada, walaupun kita tak sempat ke Sabah, tapi insyaAllah tuan-tuan pada malam ini, di samping tuan-tuan membeli sambil menderma, kita lancarkan satu derma jihad untuk perjuangan ustaz di Sabah. Jadi tuan-tuan boleh letakkan sumbangan tuan-tuan di atas sejadah yang di luar sana, dan kita terus sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan sumbangan kita walaupun sikit, tetapi amat bermakna bagi rakyat ataupun orang-orang Islam di negeri Sabah. InsyaAllah, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.